dia yang lewat di depannya ketika sholat adalah anak-anak. Ini sudah diterangkan atau belum? Hah? Jawabannya apa? Ya, kalau anak kecil dia belum balik, apa dia belum berakal, belum memahami, maka tidak ada masalah sebab syaratkan taklif anak kecil. Jelas ya? Baik.